Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan pembahasan berikutnya yang dibawakan oleh beliau Syekh Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala pada hadis yang ketiga ini adalah faedah-faedah yang terkait dengan hadis ini. Kata beliau hafizahullahu taala, ma yustafadu minal hadithi, faedah yang dipetik dari hadis. Qala al-ula, al-faedatul ula yang pertama, hikmatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ta'limi, hikmah, yakni sebagaimana kita ketahui, wad'u syai' fi mawdi'ihi, namanya hikmah, menempatkan suatu pada tempatnya. Bijaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pengajaran, bijak, pas, tepat dalam mengajari agama ini. Haitsu iftataha hadza ta'lima bisu'ali liyakuna awqa'a fin nafsi wa ablagha fi fahmil muta'allimi. Dari sisi mana hal tersebut menunjukkan bijaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengajar. Tatkala beliau iftataha memulai ta'lim tersebut, pengajaran tersebut, bisual, dengan pertanyaan. Dia mengatakan, atadri ma haqqullahi 'alal ibadi wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, ditanya. Dengan demikian, ya, ketika beliau bertanya semacam itu, ya, Mu'adz bin Jabal tergugah, berpikir, siap-siap, apa ini maksudnya? Apa jawabannya? Dengan diajukan pertanyaan tersebut, liyakuna awqa'a fin nafsi, sehingga dengan adanya, dengan dibukanya ta'lim tersebut berupa pertanyaan, awqa' lebih mengena ke dalam jiwa, lebih mengena, wa ablagha, dan lebih sampai untuk difahami oleh al-muta'allimi, sampai, lebih sampai kepada pemahaman al-muta'allim, yang belajar. Bedanya kalau misalnya ya monoton dengan model satu arah terus, taib. Dan ini bisa diterapkan dalam bentuk-bentuk kajian ataupun ta'lim, pendidikan, dengan model pertanyaan. Dan hal yang demikian juga ditempuh oleh sebagian ulama kita. Nah, baik pada kajian-kajian mereka ataukah dalam tulisan-tulisan. Sehingga kalau Anda melihat banyak beberapa karya, nah, disajikan dengan soal dan jawab, pertanyaan dan jawaban. Seperti dalam kitab 200 soal jawab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah Hafidz Al-Hakami, pertanyaan jawaban, pertanyaan jawaban. Ini adalah salah satu metode pengajaran. Qala ats-tsaniyah, yang kedua, fihi, pada hadis itu terdapat tawadhu'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, terdapat tawadhu', yakni ketawadhu'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terdapat ketawadhu'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa husnu akhlaqihi, dan bagusnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haitsu yarkabu al-himara, Atkala beliau mengendarai himar, keledai. Wa yurdifu ashabahu ala markubi. Dan beliau yurdif, memboncengkan saudara-saudaranya atau sahabat-sahabatnya. Ala markubi, di atas kendaraan tersebut. Kita tahu sendiri himar, nah ini tergantung tempatnya. Dari kecil ada yang terobek himar yang daerah gunungan gede-gede. Ini zahirnya himarnya kuat besar. Nah, beliau mau mengendarai hewan semacam itu. Demikian juga beliau berada di depan. Nah, biasanya kalau orang yang punya kedudukan, nah dia bagian menikmati perjalanannya, bukan yang apa mengendalikan perjalanan. Berarti kalau di depan berarti kan mengendalikan ke arah kanan, ke arah kiri, maju, kencang, mundur, berhenti. Siapa yang mengendalikan? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti orang itu siapa? Sopirnya. Nah, tapi jadi sopirnya. Nah, jadi pengendali dari himar tersebut. Bukan suatu apa kerendahan. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan demikian. Bahkan itu menunjukkan ketawaduan, tawadunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dikiaskan dengan kendaraan-kendaraan yang lainnya yang ada di zaman ini. Qala ats-tsalitsa, yang ketiga, wa fihi bayanu a'zami huquqillahi 'ala al-'ibadi 'ala 'ibadihi. Pada hadis ini terdapat keterangan a'zam sim tafdhil, keterangan hak Allah yang paling besar. Hak Allah yang paling besar atas hamba-hambanya. Ketika Nabi mengatakan, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad. Tahukah engkau apa hak Allah terhadap hamba? Ala wa huwa tauhidullahi wa ifraduhu bil 'ibadati wahdahu. Yaitu, ketahuilah hal itu adalah tauhidullah, mengisahkan Allah, mentauhidkan Allah. Demikian pula mengisahkan Allah dalam peribadatan hanya kepada Allah Ta'ala. Dalam hadis, haqqullah ya'lal ibad an ya'buduhu, dalam mereka beribadah kepadanya. Wala yushriku bihi syai'ah, dan ya, janganlah mereka atau mereka tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Dari sisi mana hadis ini menunjukkan bahwasanya itu adalah hak yang paling besar, ketika Nabi menyebutkan atau memberikan jawaban dari pertanyaan itu. Rabi'ah, yang keempat, wa fihi tafaddulullahi 'ala 'ibadihi bi ahsanil jazaa'i 'ala ada'i hadzal haqqi. Yang keempat, terdapat tafadhul, keutamaan dari Allah. Allah mencurahkan keutamaannya. Allah mencurahkan keutamaannya kepada hamba-hambanya. Bi ahsanil jaza, berupa balasan yang terbagus. Balasan yang terbagus. Ala ada'i hadzal haqqi, untuk menunaikan hak, atau ala ada'i hadzal haqqi, karena menunaikan hak tersebut. Naam. Allah memberikan ganjaran yang terbaik dan terbagus, ganjaran berupa apa? Berupa surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ganjaran berupa apa? Allah tidak menyiksanya. Nah, Allah tidak mengekalkan orang yang menunaikan hak itu, tidak mengekalkannya di dalam neraka, bahkan dimasukkan ke dalam surga. Baik. Namun balasan tersebut tidaklah semata-mata disebabkan oleh amalan perbuatan manusia. Sehingga beliau di sini diingatkan oleh Syekh Rabi' hafizahullah dengan apa? Tafaddulullahi. Jadi bukan semata-mata amal perbuatan manusia, namun itu adalah keutamaan yang Allah anugerahkan kepada mereka. Kok bisa demikian? Iya. Allah yang memberikan, pertama kali Allah yang memberikan taufik seseorang untuk mengerti, mengilmui. Ini loh hak Allah. Kan itu. Diberikan taufik untuk berilmu. Yang kedua, Allah yang memberikan taufik bagi dia untuk beramal. Siapa memberikan taufik? Allah juga. Dan demikian. Yang berikutnya juga, apa? Allah juga yang memberikan sarana fasilitas untuk bisa berilmu, untuk bisa beramal. Siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita, ya, rezeki yang kita miliki semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan di sini oleh beliau, tafaddulullah. Anugerah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Ya. Ilmunya dari Allah, amalan tersebut juga taufik dari Allah. Ya, sarana prasarananya juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus apalagi yang keempat, balasannya juga. Ya. Balasannya juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang kelima, al-khamisatu wa fihi istihbabu bisyaratil muslimi bima yasurruhu. Pada hadis ini terdapat istihbab dianjurkannya bisyarah memberikan kabar gembira kepada muslim pada perkara yang yasurruhu, yang menyenangkan dia. Dari sisi mana? Hal ini bisa diambil dari hadis, terdapat istihbab dianjurkannya untuk memberikan kabar gembira kepada muslim atau menyampaikan kabar kepada muslim terhadap sesuatu yang menggembirakan dia. Dalam hadis ini, di akhir hadis, Mu'adz bin Jabal mengatakan, ya Rasulullah, afala ubashirun nas, wahai Rasulullah, apakah boleh atau tidakkah boleh bagi saya untuk memberikan kabar gembira tersebut kepada manusia? Nah, di sini apa yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal? Hal tersebut tidaklah diingkari oleh Nabi kecuali kenapa? Karena khawatir manusia itu ittikal. Manusia bersandar tidak mau berusaha untuk beramal saleh. Ketika kekhawatiran itu tayib hilang atau nah, sebelumnya, mengapa Mu'adz memberikan kabar tersebut kepada manusia? Menunjukkan hal itu pada alasannya boleh. Hal ini ditunjukkan oleh hadis yang lain. Antum mengingat hadis tiga sahabat Ka'ab bin Malik, nah, bersama dengan dua orang sahabatnya yang tertinggal tidak ikut perang Tabuk, kemudian dihajar oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Para sahabat berlomba-lomba setelah mendapatkan berita bahwasanya Allah Ta'ala menerima taubat ketiga sahabat ini berlomba-lomba segera memberikan kabar, menyampaikan kabar gembira tersebut. Satu, ini kenyataannya ada demikian. Demikian pula dalam hadis-hadis yang lainnya. Dalam hadis-hadis yang lainnya, para sahabat juga berlomba-lomba untuk menyampaikan kabar gembira kepada saudaranya. Nah, maka demikian juga Mu'adz bin Jabal di sini melakukan hal yang biasa dilakukan oleh para sahabat yang lainnya. Ini kabar gembira. Sehingga beliau minta izin kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah tidak kabul bagi saya untuk memberikan kabar gembira tersebut pada manusia. Karena memang kebiasaannya demikian. Ada kabar gembira menyenangkan disampaikan kepada orang lain. Demikian juga keumuman hadis. Misalnya hadis Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, tidak sempurna keimanan seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya kebaikan yang dia cintai untuk dirinya. Memperlakukan manusia sesuai dengan apa yang dia senang diperlakukan dengannya. Baik. Yang keenam, as-sadisa wa fihi al-khawfu min al-ittikali ala si'ati rahmatillahi. Pada hadis ini terdapat rasa takut, kekhawatiran adanya al-ittikal, menyandarkan, bergantung kepada luasnya rahmat Allah. Wa fa inna hadha al-ittikal yadurru katsiran min al-juhal. Karena al-ittikal, menyandarkan, bergantung kepada rahmat Allah Ta'ala ini, yadur mayoritas ya, yang yadur bermadarat kathiran terhadap sekian banyak orang jahil. Orang jahil yang maunya santai-santai, ya, maunya berleha-leha, sudah cukuplah. Sudah dapat jaminan dari Nabi SAW, apa repotnya, kan itu. Nggak usah rapat-rapat. Hidup di dunia sementara sudah amal secukupnya. Nah itu misalnya ini orang jahil, orang yang tidak mengerti hakikat kehidupan akhirat seperti apa. Nah, tidak memiliki hal-hal yang mendorong dia untuk banyak beramal saleh dan lain sebagainya dari faedah-faedah hadis ini. Sini juga terdapat keutamaan apa? Berteman dengan orang yang berilmu. Nah, berteman dengan orang yang berilmu. Di mana Mu'adz bin Jabal dengan sebab duduk bersama Nabi SAW mendapatkan ilmu semacam ini. Nah, seperti dalam hadis yang masyhur, ya, perumpamaan teman duduk yang baik dengan teman duduk yang jelek. Nah, di antara buahnya ini, imma, ya, sebagaimana dalam perumpamaan tersebut, seperti orang yang bawa minyak wangi. Nah, ini Nabi SAW memberikan hadiah, kan itu ya, berikan ilmu kepada Mu'adz. Mu'adz enggak bertanya. Ya, kadang kala sebagian sahabat tanya, ya Rasulullah dullani ala amalin, ya Rasulullah tunjukkan kepadaku suatu amalan. Nah, ini bertanya, akhirnya dapat jawaban. Nah, ini dapat hadiah, dapat petunjuk, dapat bimbingan dari Nabi SAW, yang mana bimbingannya itu bukan hanya dimanfaatkan oleh Mu'adz, bahkan dirasakan manfaatnya oleh orang-orang setelahnya termasuk kita. Ya, ini di antara keutamaan mujalasatul akhyar, keutamaan berteman, ya, duduk bersama dengan orang-orang yang berilmu, punya akhlak yang mulia, punya budi pekerti yang luhur dan semisalnya. Kita lanjutkan. Bahasan berikutnya adalah hadis yang keempat. Qala al-hadith ar-rabi' tahrimu at-tabarruki bil asyari wa nahwiha. Hadis yang keempat, haramnya bertabarruk, mencari keberkahan melalui pepohonan dan semisalnya, pohon, batu, kuburan, apalagi misalnya. Haramnya mencari berkah melalui pepohonan dan semisalnya. Qala an Abi Waqidin Al-Laythi radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Waqid Al-Laythi, semoga Allah meridai beliau, rawil hadith, di bawah disebutkan huwa Abu Waqidin Al-Laythi nisbatun ila Laythi ibnu Abdi Manafin, penisbahan kepada Laith bin Abdi Manaf. Qila, ada yang mengatakan ismuhu Al-Harithu, Abu Waqid namanya Al-Harith ibnu Malik, di bawah itu ya. Al-Harith ibnu Malik. Wa qila ibnu Auf, berarti Al-Harith ibnu Auf. Kharraja lahu al-jama'atu, artinya al-jama'ah, yakni sekelompok ahli hadis, antakhrij, meriwayatkan hadis dari beliau, dari sahabat ini Abu Waqid Al-Laythi. Sekian banyak ahli hadis. Walahu fi sahihain, dan beliau memiliki ya, walahu fi sahihain hadisan. Ay walahu hadisan fi sahihain. Beliau memiliki dua hadis dalam kitab Bukhari dan Muslim. Hanya punya dua hadis. Punya dua hadis yang datang dari sahabat Abu Waqid. Qila innahu syahida Badran. Ada pula menyebutkan dalam biografinya, beliau termasuk sahabat yang ikut perang Badar. Berarti awal. Ini awal-awal hijrah. Wa qila min muslimatil fathi. Ada pula yang menyebutkan bahwasanya min muslimatil fathi, yakni termasuk dari sahabat yang masuk Islam ketika Fathu Mekah. Di akhir tahun 8 Hijriah atau 8 tahun setelah hijrah Nabi. Nah. Mata sanata thamaniyatin wa sittina mil hijrah, meninggal pada tahun 68 Hijriah. Wa huwa ibnu khamsatin wa thamanina sanatan, dan beliau berusia 85 tahun. Qala radhiyallahu anhu, kharajna, kami keluar ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila Hunainin, ke Hunain. Mana Hunain? Dilihat di bawah. Mawdi'un qaribun min Makkah. Mawdi', tempat. Ya. Mawdi'un qaribun min Makkah, tempat yang dekat dengan Makkah, Hunain. Qala wa nahnu hudatsa'u 'ahdin bi kufrin. Wa nahnu, dan kami, hudatsa'u, apa hudatsa'? Hudatsa'u 'ahdin bi kufrin, lihat di bawah, qaribun, qaribu 'ahdihim bil kufri. Qaribun, dekat, ahdihim, ya, masa mereka terhadap kekufuran. Ini semakin mendekatkan pendapat tadi yang keterangan waqila min muslimatil fathi, ya. Beliau termasuk orang yang baru masuk Islam, yaitu pada fathu Makkah. Nah, wa nahnu, cerita sendiri bila Abu Bakar jadi. Dan kami, ya, qaribun baru saja masuk, baru saja qaribu ahdihim bil kufri, baru saja selesai dari kufuran, keluar dari kufuran, masuk Islam. Qala walil musyrikin sidratun, dan kaum musyrikin punya sidrah. Sidrah naw'un minasyajar. Samping disebutkan naw'un minasyajar, sejenis pohon. Ya'kufuna 'indaha, mereka tinggal di situ, sering bolak-balik, namanya wukuf, i'tikaf, ya, kadang ke situ, sering ke situ. Ya'kufuna 'indaha, tinggal di situ, bolak-balik ke situ, mundar-mandir dari situ. Wa yanutuna biha aslihatahum, dan mereka yanutun, menggantungkan pedang-pedang mereka, senjata-senjata mereka di situ. Yuqalu laha, dikatakan, ya, zatu anwat, namanya zatu anwat, zatu ini sahibah anwat, itu bergantung, jadi tempat bergantung itu, tempat menggantungkan senjata. Famaranna bi sidratin, kami pun melewati sebuah pohon, sama sidrah juga. Faqulna ya Rasulullah, kami mengatakan wahai Rasulullah, ij'al lana zata anwatin kama lahum zatu anwat. Wahai Rasulullah, buatkan untuk kami pohon, jadikan untuk kami pohon yang di situ untuk apa? Menggantungkan senjata-senjata kami, dapat berkah. Sebagaimana mereka punya zat anwat. Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan, Allahu Akbar, innaha as-sananu. Sesungguhnya ini adalah as-sanan, jalan-jalan. Qultum walladhi nafsi biyadih, kalian mengatakan demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Kama qalat Banu Israel, sebagaimana diucapkan Bani Israel li Musa, kepada Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha, wahai Musa, ya, jadikan untuk kami sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan-sesembahan. Qala innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kalian adalah kaum yang jahil. Kemudian Nabi mengatakan, la tarakabunna sanana man kana qablakum, kalian benar-benar akan mengikuti jalan-jalan, ya, umat sebelum kalian. Akhrajahu Ahmad, riwayat Ahmad, Tirmidzi, wa shahahahu, disahihkan beliau, wa Abdul Razzaq, wa Ibnu Jarir, wa Ibnu Al-Munzir, wa Ibnu Abi Hatim, wa At-Tabarani bi nahwihi. Ya, Ibnu Jarir, Ibnu Al-Munzir, Ibnu Abi Hatim, dan Tabarani, ya, semakna dengan itu. Ya'kufuna 'indaha, al-'ukuf huwa al-iqamah 'ala asy-syai' fi makanihi, iqamah, tinggal di situ, ya, tinggal, ya, menetap di situ untuk melakukan suatu aktivitas di tempat itu. Yanutuna yu'alliquna biha aslihatahum tabarrukan, yu'alliqun, menggantungkan biha, pada pohon tersebut, senjata-senjata mereka untuk cari berkah. As-sanan at-turuq wal manahij, jalan-jalannya, metode-metode. Wallahu alam bissawab, ini hadis yang ke 4, siapkan untuk dihafal pada pertemuan berikutnya. Dengan maknanya insyaallah pada pertemuan berikutnya. Baik. Apa hukum memukul anak? Ada fatwa Fadilatul Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Su'ila Fadilatul Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, rajulun hajun wa ma'ahu tifladun saghiratun fadarabaha lita'dibi, fama hukmu dhalik? Seorang berhaji dan bersama dia tiflah, anak kecil perempuan, saghirah, kecil. Fadarabaha, lalu bapaknya tadi, orang tadi, ya, memukul dia sebagai bentuk takdib, pendidikan. Biasa mereka, ya, pukul. Masih kecil, perempuan kecil. Apa hukumnya? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, "Ad-dharbu lit-ta'dibi la ba'sa bihi." Memukul dalam rangka mendidik mengajari adab kepadanya tidak mengapa. Faqad daraba Abu Bakr radhiyallahu anhu ghulamahu wa huwa muhrim. Ya, Abu Bakar telah atau pernah memukul ya budaknya dalam keadaan beliau berihram. Berikutnya, mu'aqabatu tifli bidharbi aw bi syai'in akhar. Menghukum anak dengan cara dipukul atau dengan cara yang lain. Su'ila fadilatul syekh al-Utsaimin rahimahullah, hal yajuzu lil abi awil ummi, apakah boleh bagi sang ayah atau ibu mu'aqabatu tifli bidharbi aw wad'i syai'in murrin aw harin fi famih kal fulful idza irtakaba khata'an ma. Awalum mana ya? Ya. Apakah boleh bagi sang ayah atau ibu untuk menghukum anaknya dengan cara dipukul, dengan memukul atau meletakkan suatu yang mur, pahit? Kasih apa? Putra wali. Siapa lagi misalnya? Atau suatu yang har, panas, pedes. Kasih apa? Fi fami, pada mulutnya. Kal fulful, seperti diberi apa? Fulful atau fulful? Bisa fulful atau fulful? Apa? Cabi. Nah, anak kasih cabi di mulutnya. Jika dia melakukan kesalahan. Fa'ajaba biqaulih, Syekh Ibnu Utsaimin kata beliau, amma ta'dibuhu bidzarf fa innahu jaiz. Adapun ya, kalau mendidik dia dengan cara memukul itu boleh dipukul. Idza balagha sinnan, coba lihat. Idza balagha sinnan, jika anak itu telah mencapai usia, yumkinuhu an yata'addabu minhu. Apa yata'addabu minhu? Dia telah mencapai usia yang mungkin untuk dididik dengan cara apa? Dipukul tadi, faham ya. Faham kalau pukulan itu adalah pendidikan adab. Wa huwa ghaliban 10 sinin, mayoritas umurnya itu 10 tahun. Kata beliau. Wa amma i'ta'uhu asy-syai'u al-har, tapi enggak mesti kan gitu. Ghaliban mayoritasnya 10 tahun, bisa jadi lebih awal, tergantung dilihat. Intinya di sini apa? Anak itu faham. Kalau ini apa? Sebagai bentuk pendidikan, sebagai bentuk adab. Am i'ta'uhu asy-syai'a al-har, adapun kalau dia diberi sesuatu yang panas, apa misalnya? Kum kasih dinyos. Nah, fa inna hadza la yajuz, enggak boleh. Li anna hadza yu'athiru 'alaihi, karena ini akan berpengaruh badannya, membekas. Ya. Namanya sesuatu yang panas bisa jadi melepuh kan itu, ya. Jadi luka bakar dan lain sebagainya. Wa qad yansha'u min dzalika hububun takunu fi fam. Demikian pula kalau kasih apa tadi misalnya ful-ful, kasih lombok. Qad yakunu yansha' muncul pada mulutnya hubub, tahu hubub ya? Sariawan. Ada apa itu? Kawah-kawahnya dalam mulutnya itu. Luka ya, sariawan, hubub, bahasa Arabnya hubub. Au hararatun fi ma'idatihi, atau perutnya jadi panas. Maka dilihat di sini. Ini bukan batasnya kemudian panasnya ataupun apa namanya jenisnya, cuman lihat efek dari hukuman tersebut. Ya hukum menghukum, cuman dilihat nanti efeknya bagaimana. Dihukum, dipukul, nyata bikin memar kan itu ya. Marah, tulangnya jadi ini dan itu, ya enggak boleh semacam itu. Bukan pelampiasan. Lambungnya jadi panas. Wa yahsul bidzalika dararun, akan berdampak dari itu madarat. Bi khilafid dar, berbedanya dengan pukulan tadi. Fa innahu 'ala dhahir jism, karena pukulan itu pada ya, permukaan tubuh. Fala ba'sa bihi idza kana yuta'addabu bihi, tidak mengapa kalau anak itu sudah paham. Paham kalau itu pendidikan. Wa kana taib darban ghairu mubarrih, dan pukulan itu pukulan yang tidak melukai. Nah. Berikutnya, ditanya, hal yajuzu darbul auladi fi madunal ajr, apakah boleh memukul anak di bawah usia 10 tahun? Kata beliau, fama fi madunal ashri yunzaru fi, sebelum usia 10 tahun perlu dilihat. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama abaha ad-darba li ashrin ala tarki shalah. Karena Nabi SAW memperbolehkan memukul pada usia 10 tahun karena meninggalkan salat. Hadisnya terkait dengan masalah salat. Fayunzuru fi madunil ashr, maka sebelum usia 10 tahun dilihat. Qad yakunu as-sabiyyu alladhi dunal ashr indahu fahmun wa zaka'un. Nah, ini patokannya. Kadangkala anak kecil yang belum 10 tahun itu sudah punya pemahaman, punya kecerdasan, ya. Wa kibaru jismin, dan dia punya badan yang gede. Yatahammalu ad-darba, bisa menahan pukulan. Wa tawbiha, demikian pula celaan. Wa ta'diba bihi, dan adab. Wa qad la yakun, kadang pula tidak. Jadi 10 tahun bukan patokan mutlak, cuma dilihat ini orang anaknya ini faham, ya, punya kecerdasan, memahami kalau ini pendidikan apa tidak. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi bihadza. Alhamdulillahirabbil alamin.